إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين حاضرين رحمني ورحمكمullah. Alhamdulillah kita melanjutkan insyaAllah pelajaran kita pada malam ini, melanjutkan dari syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita telah sampai pada bab Al-Amru bil Muhafadhu ala Sunnati wa Adabiha, perintah menjaga sunnah dan adab-adab terhadap sunnah. Dan kita telah sampai terakhir hadis ke-10. Baik, sebelum kita melanjutkan syarah hadis ini. Baik, jazakallahu khair. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut penjelasan hadis tayyib yang disebut kala Syaikhul rahimahullah, bahwa dalam hadis ini disebutkan adanya khutbah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dua jenis. Ada khutbah yang sifatnya ratibah, ada khutbah yang sifatnya aridah. Adapun jenis khutbah yang itu aridah adalah disebutkan kemarin salah satu contoh yang dibawakan oleh beliau, atau sudah kita sebutkan dua contoh. Nah, sekarang kita masuk contoh berikutnya. Contoh khutbah aridah. Wa min dalika aidah. Berarti contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga dari contoh-contoh khutbah aridah. Khutbah yang sifatnya karena ada sesuatu yang terjadi, sehingga beliau langsung berdiri dan menyampaikan khutbahnya. Contoh yang ketiga, wa min dalik, dan di antara contoh berikutnya Elbon, annam ra'atan min bani Makhzum. Disebutkan bahwa ada seorang wanita dari bani Makhzum. Kanat tasta'iru al-mata'. Dia meminjam al-mata'. Mata itu na'am dari mata'ul bait, perabot rumah atau perlengkapan rumah. Namanya mata. Takulu linnas, dia berkata kepada manusia, airuni syai'an, airuni syai'a. Wanita ini berkata kepada manusia, pinjamilah saya sesuatu. Fayu'irunahal mata', maka manusia pun meminjamkan al-mata', perabot rumah yang dia inginkan. Al-qidru wal-kirbatu wa ma'asbah dalik. Mata itu contohnya al-qidr. Qidr itu alat untuk masak, ketel atau panci. Al-qidr. Wal-kirbah, kirbah itu wadah air. Namanya kirbah zaman dulu. Wa ma'asbah dalik, atau yang serupa dengan itu. Min mata'il bait, dari perabot-perabot rumah. Jadi wanita ini meminjam perabot rumah. Apa yang terjadi setelah dia nembung, pinjem, ternyata apa? Takulu a'artumuni syai'a. Wanita itu kemudian justru mengatakan, a'artumuni, ma'artumuni syai'a. Kalian tidak pernah meminjamkan sesuatu kepada saya. Apa ini namanya? Namanya tajhadu dalik. Dia itu membantah. Membantah dirinya tidak pernah pinjam sesuatu, padahal sudah jelas-jelas dia pinjam dari mata'ul bait, perabot rumah. Baik. Maka berarti ini namanya apa? Merampas, mencuri barang orang lain. Fa'amaron nabiyyu antaqta'a yadaha. Sehingga Nabi menyuruh untuk memotong tangannya. Sehingga Nabi menyuruh untuk memotong tangannya. Barakallahu fik. Maka kemudian li annaha sariqah, karena dia adalah wanita yang mencuri barang orang lain. Fa hadhihi sariqah, maka wanita yang mencuri ini, ihtammat, fahtammat, fahtammat Quraisyun bihadzal amr. Sehingga orang Quraisy sangat memperhatikan urusan wanita ini. Kenapa? Kaifa tuqta' yadu mahzumatin min bani mahzum. Bagaimana tangan wanita mahzumiyah? Wanita mahzumiyah dari bani mahzum dipotong tangannya. Bagaimana wanita mahzumiyah, yakni wanita dari kabilah bani mahzum, dipotong tangannya? Min kibari qabailil arab. Mahzumiyah, bani mahzum adalah termasuk kibar qabail arab, pembesar-pembesarnya kabilah arab. Berarti kabilah-kabilah besar. Kok sampai di tengah mereka ada wanita yang mau dipotong tangannya karena mencuri mata orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Fatolabu min ayyasfa'a man yasfa'u ila nabi alaihi salatu wasalam. Fatolabu, mereka mencari-cari. Mencari-cari siapa yang bisa menjadi perantara untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keringanan. Keputusan hakim potong tangannya. Karena sudah mencapai nisab. Itu keputusannya. Namun mereka tidak rela. Masa wanita mulia, suku mulia, kok mau dipotong tangannya? Mereka tidak ridho. Akhirnya mencari-cari siapa yang bisa jadi syafaat, perantara, untuk menyampaikan hajatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya jangan dipotong. Padahal kasusnya sudah jelas. Maka fa'arsadu Usamata ibni Zaid ibni Harisah radhiyallahu anhu. Maka mereka pun mengutus Usamah ibni Zaid ibni Harisah. Ini salah satu orang yang sangat dekat dengan Rasul. Usamah ibni Zaid ibni Harisah. Zaid adalah orang yang diangkat jadi panglima dan gugur di medan laga. Dan putranya Usamah, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melobi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak dipotong tangannya. Barakallahu fiik. Bi'anna Nabiyya Alaihi Salatu Wasallam kana yuhibbu wa yuhibbu abah. Dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana adalah yuhibbuhu, mencintai Usamah. Wa yuhibbu abah, mencintai bapaknya. Siapa bapaknya? Zaid. Zaid, sampai Zaid dicarikan istri. Zaid itu dicarikan istri wanita Quraisy, namanya Zainab. Saking dekatnya kecintaannya beliau kepada Zaid, walaupun di dalam perjalanannya akhirnya terjadi perceraian antara Zaid dan siapa? Zainab. Kedekatannya luar biasa. Begitu. Dan Usamah diangkat jadi panglima sebelum beliau wafat. Sebelum beliau wafat, beliau memberangkatkan pasukan. Dan waktu itu Usamah umurnya 17 tahun atau 19 tahun. Panglima muda. Yang jadi anak buahnya Abu Bakar, Umar. Wah, luar biasa. Diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lalu diberangkatkan pasukan. Tiba-tiba di tengah jalan wafatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedudukan Usamah sangat dekat dengan beliau, kenal. Sehingga Bani Mahzum mendatangi Usamah untuk melobi sekiranya beliau memberikan keringanan, jangan dipotong tangannya. Begitu. Maka kemudian fakallaman nabiyya Sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni tilkal mar'ah yasfa'ulaha. Fakallaman nabi, maka Usamah kallaman nabi, menyampaikan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni tilkal mar'ah, tentang urusan wanita itu. Wanita yang mana? Yang mencuri mata orang lain. Barakallahu fiik. Yasfa'ulaha, minta syafaat untuk wanita itu. Barakallahu fiik. Ini syafaat yang dimaksud adalah seorang mendekati kepada Rasul SAW yang masih hidup untuk supaya memberi keringanan. Karena Bani Mahzum tidak berani minta langsung, maka pakai syafaat, pemberi syafaat, perantara yang bisa menolong. Begitu. Seharusnya mereka bisa langsung minta, tapi mencoba pakai orang yang dekat dulu, Usamah. Tapi apa yang terjadi? Faqala nabiyyu, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah, Apakah engkau wahai Usamah meminta syafaat untuk wanita yang mencuri fi hadin min hududillah, di dalam hukuman dari hukum-hukum Allah, yakni pencuri kalau sudah mencapai nisab maka terbukti mencuri maka dipotong tangannya, itu hukumnya. Wasariku wasariqah faqtahu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya sebagai balasan, hukuman bagi mereka. Begitu Nabi mengingkari. Yaqulu munkara alaihi, Nabi menyampaikan pengingkaran kepada Usamah. Li anna hududallah laisa fiha syafa'ah, dikarenakan hukum-hukum Allah tidak ada di dalamnya syafa'ah. Artinya syafa'at dicari perantara supaya diringankan atau tidak dihukum. Tidak boleh. Wa idza fasalat li sultan, kalau perdatanya, hukumnya sudah sampai ke penguasa, hakim, qadhi. Fala'anallah asy-syafi' wal musaffa' lahu, justru akan dilaknat oleh Allah orang yang syafi' dan musaffa'. Syafi' orang yang dia itu memberikan syafaat, dan orang yang meminta syafaat. Sama. Hakim tidak boleh berubah hukumnya. Yang meminta juga tidak boleh merubah-rubah sesuatu yang diputuskan. Ya sudah jelas keputusannya. Contohnya tadi. Orang ini sudah mencuri, hukumannya dipotong. Hakim harus memutuskan, potong. Sehingga orang yang dia mau dipotong pun tidak boleh cari perantara. Coba mbok masih ada keringanan. Lobby. Jalur depan atau jalur belakang. Tidak boleh. Asfau haddan min hududillah. Nah setelah kejadian ini, summa qoma. Beliau berdiri. Berdiri di tengah manusia dan berkhutbah. Ya. Faqala, sambil berkata, ala wa inna man kana qablakum kanu idza saraqa fihi musyarif taraku. Ketahuilah sesungguhnya man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, kanu mereka idza saraqa fihi musyarif, mencuri orang yang mulia, orang mulia mencuri. Taroku, mereka biarkan pencuri itu tidak dihukum. Kalau yang mencuri orang penting, orang besar, tidak disentuh hukum. Kebal hukum. Tidak kena hukum. Kenapa? Orang syarif, orang mulia. Begitu dulu. Wa idza saraqa fihi mudda'if aqamu 'alaihi al-hajj. Dan apabila mencuri di tengah mereka orang yang lemah, orang bawahan, rendah, aqamu 'alaihi al-hajj, mereka pun menegakkan hukuman. Jadi hukum itu berlaku untuk orang-orang yang apa? Lemah-lemah saja. Yang punya posisi nasab mulia, dimuliakan tadi, tidak kena hukum. Kebal hukum, tidak sentuh hukum. Aman. Itu dulu. Dulu sebelum kalian. Sebelum datangnya agama kalian, ini seperti itu dulu. Seperti ketika orang Yahudi, mereka itu melakukan zina di tengah mereka, ketahuan berzina. Hukumannya dirajam. Karena ini orang penting, cuma diarak di jalan, ditoreng-toreng mukanya, diarak. Ini hukumannya orang yang berzina. Maka Rasulnya top ulamanya, coba berhenti, baca kitabnya. Begitu dibaca kitabnya, hukuman pezina itu dirajam. Begitu melewati ayat tadi, ditutup tangannya. Nah, ditutup. Ayo buka tangannya, baca ayatnya. Gitu ahlu kitab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengingatkan kepada para sahabat, wa akhbaro ana hada walladhi ahlakal umamus sabiqa. Model-model kayak ini, seperti inilah yang telah membinasakan umat-umat terdahulu. Sumaqala, setelah beliau menceritakan kenapa umat-umat dahulu dibinasakan oleh Allah, beliau pun menyambung khutbahnya. Wa'aimullah. Wa'aimullah, yakni ahlifu billah. Saya bersumpah atas nama Allah. Kalimatnya penting, perlu pakai sumpah supaya orang itu perhatian. Wa'aimullah, artinya saya bersumpah atas nama Allah. Lau anna Fatimata binta Muhammadin, kalau seandainya Fatimah, siapa Fatimah? Putri beliau. Seandainya Fatimah putri Muhammad itu sarokot, mencuri, kalau seandainya mencuri, laqata'tu yadaha, saya akan potong tangannya. Sekalipun Fatimah, potong tangannya. Barakallahu fik. Fahal hadhil mahzumiyah afdal wa asraf Ummu Fatimah binta Muhammad am Fatimatu binta Muhammad? Pertanyaannya, apakah Bani Mahzumiyah, wanita Mahzumiyah ini lebih utama dan lebih asraf, lebih luhur daripada Fatimah? Lebih afdal dan lebih asraf, lebih mulia dari Fatimah binta Muhammad? Jawabannya, Fatimah afdal minha. Fatimah lebih mulia daripada wanita Bani Mahzumiyah ini. Itu saja mu dipotong. Tayyib, siapapun yang mencuri, maksudnya kan dipotong. Siapapun, sekalipun Fatimah anak saya, maksudnya begitu. Apalagi wanita Mahzumiyah ini, kalau sudah jelas terbukti, potong tangannya. Wa ma dzalik yaqulu alaihi salatu wasalam, lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Ini yang disebut khutbah aridah. Khutbah karena muncul suatu perkara. Ya. Jadi mencuri itu pekerjaan yang jelek. Apalagi kalau jadikan pekerjaan atau perbuatan terlaknat. La'anallah man sariqa walau kanat baidah. Kalau melaknat pencuri, walaupun yang dicuri itu al-baidah. Baidah, ada yang menerjemah baid apa helm. Helm. Baidah itu helm. Jadi topi perang namanya baidah. Ada yang menerjemah baidah itu telur. Telur. Baidah, telur. Maksudnya kalau diterjemah baidah itu topi apa namanya? Topi perang. Itu ya seperti itu harganya. Ya. Kalau diterjemah baidah, apa baidah tadi? Telur. Berapa harga telur? Telur asin dimaksud berapa itu? 3.500. Kecil. Ya, kalau yang belum matang berapa itu telur? Sekilo berapa? 20 berapa? Sekian ya. Satunya berapa, Mi? Ami maksud apa? Nah? Berapa satunya? Hah? 2.000? Apa 1.000? Taruhlah 1.500 saja, tengah-tengah. Kalau yang sudah asin 3.500, yang belum asin ya 1.500. Kalau diterjemah telur, harganya segitu. dilaknat. Gitu. Orang itu akan Allah melaknat perbuatan mencuri sekecil itu ya ibadallah. Walaupun tidak sampai dipotong tangannya ya, cuma telur itu. Namun itu perbuatan terlaknat. Maka jangan sekali-kali seorang muslim menganggap remeh, mengambil, mencuri barang orang lain. Ya, sendal di masjid baru beli diambil. Disimpan, bukan diambil, bukan dicuri, diambil, tapi tidak ngomong. Disimpan dulu, nanti sudah 5 bulan baru dikeluarin, dipakai. Misalnya lo ya, na'udzubillah. Karena kadang pencuri masuk masjid, karpet dicuri. Sampai kotak amal dicuri, Pak. Kotak amal sudah penuh, dibawa pergi. Na'udzubillah. Padahal isinya sudah penuh. Di masjid lagi. Na'udzubillah. Nah maka gimana yang sekecil itu dilaknat. Maka ini tayyib Rasulullah SAW mengingatkan dengan keras. Kalau sudah sampai ini sopnya mencuri dipotong. Dan ini tugasnya penguasa. Bukan tugasnya kita. Ini kewajiban yang harus ditegakkan oleh penguasa kaum muslimin. Terus berikutnya. Fahadihi minal khutabin aridah. Inilah tiga contoh khutbah yang aridah, yang muncul spontan. Fakana salawatullah wasalamuh alaih min hadihi ayaktuban nas li umurin ratibatin wa li umurin aridah. Adalah termasuk petunjuk beliau berkhutbah kepada manusia terhadap perkara-perkara yang rotibah, terus terjadi. Jumat, sholat id, wali umurin aridah, atau karena perkara-perkara yang muncul. Sabaqolana hadis irbad. Telah lewat kepada kita hadisnya irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Kala khotobana rasul sallallahu alaihi wasallam khutbatan baligha. Kata irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami dengan khutbah yang balighah, khutbah yang sangat mendalam, betul-betul meresap. Sampai kata irbad, wajilat minhal qulubu, hati itu menjadi takut. Wajilat itu khofat, takut hati. Wadarafat minhal uyunu, meneteskan. Darafat meneteskan air mata. Al-uyun, mata-mata para sahabat menangis. Bayangkan khutbah yang membuat orang menangis. Betul-betul khutbah yang mendalam, diresapi betul oleh para sahabat. Isinya betul-betul meresap sampai menangis. Jadi para sahabat mendengarkan serius khutbahnya sampai menangis. Kadang kita serius tapi malah kemudian apa? Bukan menangis, ngantuk. Serius semerem-merem lama tertidur. Itu bukan serius namanya, main-main. Sahabat itu perhatian, khutbah didengerin. Sampai meresap, menangis, takut. Itulah beliau diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang disampaikan ringkas, luas maknanya. Jawami'ul kalim. Sehingga yang mendengar pun jadi tersentuh, menangis. Barakallahu fiik. Wal khulasah, kesimpulannya, yustafadu min hadal hadis. Dari kisahnya sahabat tadi Usamah terkandung satu faedah. Kisahnya Usamah ibni Zaid, hadis tadi mengandung satu faedah penting. Apa itu? Annahu yanbahi lil insan min qadin aw muftin aw alimin aw da'iyatin ayakhtuban nas fil umuril aridah allati yahtajuna fiha ila bayanil haqq. seyogianya bagi seorang qadhi. Ini faedah. Seyogianya yanbahi bagi seorang dari kalangan qadhi. Qadhi itu hakim. Au mufti. Mufti itu pemberi fatwa. Au alim, atau orang yang alim. Qadhi, mufti, orang yang alim. Au da'iyah, atau da'i ilallah. Apa yang seyogianya dilakukan? Ayakhtuban nas fil umuril aridah. Untuk berkhutbah di tengah manusia pada perkara-perkara yang muncul. Problem-problem yang muncul. Ada masalah apa ini? Wah, muncul. Kasih nasihat. Beri khutbah. Alatiyah tajun fiha. Yang mereka membutuhkannya. Ila bayanil haq. Untuk dijelaskan kebenaran. Ini seyogianya bagi seorang alim, da'i, bisa berkhutbah di tengah manusia, menyampaikan perkara-perkara yang muncul, yang dibutuhkan manusia untuk dijelaskan kebenaran. Supaya tidak terjadi penyimpangan. Ya, penting. Tema-temanya tematik, kata orang. Tematik. Muncul satu, angkat, bicara. Itu penting. Supaya orang terjaga, tidak terbawa, larut dengan perkara yang muncul. Baik. Wafi juga dalam hadis ini, seyogianya seorang berkhutbah fil umur ratibah. Juga dari hadis ini, seyogianya seorang mufti, qadhi, alim, da'i berkhutbah. Ratibah. Khutbah yang ratibah. Terus terjadi. Urut terjadi. Seperti apa? Jumu'ah. Khutbah Jum'at. Kalau antum ditunjuk takmir, antum jadi khatib. Manfaatkan. Untuk bisa menyampaikan nasihat-nasihat. Baik. Kesempatan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena khatib itu bicara dan didengar. Atau idein, sholat hari raya. Kesempatan orang kumpul. Laki-laki, perempuan, sekampung kumpul, tumplek jadi satu. Di tanah yang lapang. Wah, kesempatan, nasihat. Gitu. Wal istisqa, minta hujan. Wal kusuf, gerhana. Entah gerhana bulan atau gerhana matahari. Kama marro, seperti yang sudah lewat. Jadi, dua poin ini, khutbah aridah, khutbah ratibah, hada min hadi rasul. Inilah bimbingan petunjuk Rasulullah SAW. Wa hasanu tablihihi li anna syai'a idza jaa fi waqtihi inda hajatihi sara lahu qabulu akhtar. Dan dengan metode yang bagus penyampaiannya, tayyib, ada problem yang muncul, pembawaannya bagus, isinya bagus, karena sesuatu apabila datang pada waktunya, di saat orang membutuhkannya, sorolahu qabul. Jadilah perkara itu diterima. Orang bingung. Ada suatu permasalahan yang muncul. Tidak tahu jawabannya apa ini. Nah, antum khatib, terangkan jawabannya. Masya Allah. Menyentuh. Ya. Ini perlu diingatkan agar kaum muslimin menjadi baik keadaannya. Insya Allah cukup sampai pada contoh-contoh khutbah aridah, dan kita kembali nanti insya Allah penjelasan hadis ini. Sebelum kita tutup, muadzin ada terlebih dahulu ada beberapa nasihat untuk antum. Wa subhanakallahumma wa bihamdika. Tafadhalu muadzin.